Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Para pemirsa yang kami cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat pertolongan dan nikmat dari Allahu Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di dars kita, di pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ya, insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu bab tentang Al-Musawwirin. قال الماتن الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين. باب tentang orang-orang yang melakukan taswir. Dari kata sawwara yusawwiru taswiran, membuat gambar, membuat gambar. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. Kita akan membaca matan dan syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala sampai selesai, dan setelah itu baru kita tambahkan beberapa faedah dengan menukilkan dari para ulama yang lainnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah taala, Allah jalla wa ala berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habatan aw liyakhluqu sha'iratan akhrajah. Dan adakah yang lebih zalim daripada orang yang pergi menciptakan suatu ciptaan seperti ciptaanku? Falyakhluqu dzarrah. Kalau memang dia hebat, kalau dia memang mampu, coba ia ciptakan dzarrah. Para ulama menyebutkan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, arti dzarrah adalah semut kecil. Ini adalah semut kecil. Nah, satu ekor semut yang sangat kecil. Sehingga Syekh menyebutkan bahwa orang yang menerjemahkan zarrah dengan suatu bijian, ya, yang sangat kecil, apakah dalam istilah fisika itu atom, ya, dan semisal dengannya, beliau menganggap ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena Nabi SAW berbicara di hadapan para sahabatnya yang tidak memahami dan tidak mengetahui hal tersebut. Yang mereka ketahui dari kata dzarrah, ya, adalah seekor semut kecil, ya, dan juga karena Nabi SAW sedang menyebutkan dosanya orang-orang yang melakukan gambar, membuat gambar yang bernyawa sebagai bentuk tandingan, ya, terhadap ciptaan Allah Jalla wa'ala. Sedangkan atom atau, ya, sesuatu yang lainnya, apakah itu biji gandum, ya, ataukah yang lainnya, itu tidak ada ruh di dalamnya. Itu tidak ada ruh di dalamnya. Nah, aw liyakhluqu habbah. Kalau dia juga memang hebat, coba ia ciptakan sebuah biji. Dari biji apapun. Atau dia khuluqu sya'irah. Atau kalau dia mampu, coba dia ciptakan pohon gandum, sebuah pohon yang kecil. Maka dia tidak akan mampu melakukannya. Nah, apalagi yang lebih dari itu. Maka kenapa dia menciptakan suatu ciptaan yang menyaingi ciptaan Allah Jalla wa'ala, yaitu makhluk bernyawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bab ini diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid? Apa sisi keterkaitan pembahasan gambar makhluk yang bernyawa dengan pembahasan Tauhid? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan, لما كان التصوير وسيلة الشرك المضاد للتوحيد ناسب أن يعقد المؤلف هذا الباب لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد. Karena gambar makhluk bernyawa itu terkadang menjadi wasilah kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Oleh karenanya penulis mengangkat bab ini di dalam pembahasan tauhid untuk menerangkan keharaman dan ancaman yang sangat keras dalam hal ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah yarwi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an rabbih 'azza wa jall annahu yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah jalla wa ala, wa Allah berfirman la ahada ashaddu wa zulman mimman yusawwiru as-suwara 'ala shakli khalqillah, bahwa tiada yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan membuat gambar makhluk seperti ciptaan Allah Jalla wa Ala. Li'annahu bidzalika yuhawilu mushabahata Allah fi fi'lihi. Karena perbuatan ia tersebut, dia telah berusaha atau sedang berusaha untuk menyerupai Allah Jalla wa Ala dalam perbuatannya. Karena hanya Allah yang mampu menciptakan makhluk yang bernyawa. Nah, dan hanya Allah yang mampu menciptakannya. Tatkala ia berusaha membuat gambar dengan tangannya, lukisannya, patung, makhluk yang bernyawa, maka secara tidak langsung dia sedang berusaha untuk menyamakan dirinya dengan Allah Jalla wa Ala dalam penciptaan. Thumma yatahaddahu Allah Azza wa Jalla wa yubayyin 'ajzahu 'an an yakhluqa asghara shay'in min makhluqatihi wa huwa dzarrah. Kemudian Allah Jalla wa'ala menantang orang tersebut yang telah melampaui batas. Dan Allah Jalla wa'ala menerangkan kelemahannya dia, walaupun dia dianggap sebagai pelukis yang hebat, pembuat karikatur yang hebat, pembuat patung yang hebat. Allah tantang ia dan Allah terangkan kelemahannya, bahwa dia tidak akan mampu ya, menciptakan sesuatu yang paling kecil, yaitu seekor semut yang paling kecil. Kalau dia mampu, coba, kata Allah. Allah tantang dia. Siapa saja yang pernah atau yang ahli dalam melukis makhluk yang bernyawa, membuat karikatur makhluk yang bernyawa, Allah tantang ia. Coba ia ciptakan seekor semut yang kecil itu. Dia tidak akan mampu melakukannya. Bal huwa ajizun an yakhluqa ma huwa adna min dhalik wa huwa al-jamadu saghir. Bahkan jangankan semut yang memiliki nyawa, yang lebih mudah, yang lebih kecil dari semut saja dia tidak akan mampu melakukannya, menciptakannya, yaitu benda mati, jamad, ya, habbah, suatu biji-bijian. Wa ma'a dhalika la qudrata lahum 'ala dhalika kullih. Semua mereka tidak akan mampu menciptakan hal itu. Li'anna Allah huwal munfarid bil khalq. Karena Allah lah sang pencipta yang maha esa. Allah Maha Esa dalam penciptaan. Qala munasabatu dhikri hadha al-hadith fil bab annahu yadullu ala tahrim at-taswir wa annahu min azlami adh-dhalm. Adh-dhalm. Sisi kesesuaian hadis ini dengan bab, ya, karena di dalam hadis ini ada penjelasan tentang haramnya menggambar makhluk yang bernyawa, dan bahwa melakukan pelukisan penggambaran makhluk yang bernyawa di antara kezaliman yang sangat besar. Qala ma yustafadu minal hadith. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimut taswiri wa bi ayyi wasilatin wujid wa anna al-musawwira min azlami adh-dhalimin. Hadis di atas memberikan pelajaran tentang haramnya taswir, lukisan gambar makhluk bernyawa, dari dengan cara apapun, dengan sarana apapun, dan bahwa para pelukis makhluk yang bernyawa di antara para pelaku zalim yang sangat zalim. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, wasfullah bi an annahu yatakallam. Sifat Allah, bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat al-kalam, berbicara. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Allah berfirman. Dan ini salah satu dari sifat yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkannya sebagai sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa Ala. Sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal, tidak boleh diserupakan dengan sifat kalam yang manusia, tidak boleh ditakwil, ya, karena mentakwilnya kepada makna yang tersirat itu menyelisih nas dari dalil, menyelisih jalannya para salaf, dan tidak dibangun di atas dalil, dan tidak boleh menolaknya, karena Al-Quran dan Hadis telah menetapkan sifat ini sebagai sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah Jalla wa'ala sebagai sifat yang hakiki bagi Allah, dan tidak menyerupai sifat mendengar dan melihatnya makhluk, karena Allah dan Rasulnya yang telah menetapkannya sebagai sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa'ala, maka demikian pula sifat kalam Allah juga, dan Allah dan Rasulnya juga yang menetapkannya sebagai sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa'ala. Dan kaedah al-kalamu fi ba'dhi sifat kal-kalami fi jami'iha, berbicara tentang sebagian sifat maka sama dengan membicarakan seluruh sifat. Artinya apabila sebagian sifat kita tetapkan sebagai sifat Allah yang hakiki dengan alasan Allah telah menetapkannya sebagai sifat yang hakiki baginya dalam Al-Quran dan Hadis, dan bahwa sifat tersebut tidak menyerupai sifat makhluk, walaupun di antara makhluk ada yang memiliki sifat tersebut seperti mendengar dan melihat, maka demikian pula sifat-sifat Allah lainnya yang Allah tetapkan sebagai sifat yang hakiki baginya, seperti kalam, sifat turun, sifat istiwa. Dan juga kaidah menyatakan al-kalamu fi sifat kal-kalami fi zat, berbicara tentang sifat Allah Jalla wa'ala itu seperti berbicara tentang zatnya Allah. Sebagaimana kita meyakini bahwa zatnya Allah itu ada dan tidak dapat diperbagaimanakan dengan akal, tidak boleh diserupakan dengan zatnya makhluk, walaupun makhluk juga memiliki sifat zat, tetapi zat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kita tidak mentakwilnya dan tidak menolaknya, maka demikian pula sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana zatnya Allah tidak dapat diperbagaimanakan dengan makhluk, dengan akal, dan tidak boleh diserupakan dengan makhluk, maka kita tetapkan sebagai sifat yang hakiki bagi Allah, maka demikian pula sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, ya, adalah ya, sifat yang hakiki bagi Allah, tidak menyerupai sifat makhluk. Sebagaimana zatnya Allah tidak menyerupai zatnya makhluk, walaupun manusia atau makhluk juga ya dikatakan punya zat. Qala as-salisah, faedah yang ketiga, anna at-taswira mudahatun li khalqillah wa muhawalatun li musyarakatihi fil khalq, bahwa melukis gambar yang yang bernyawa adalah bentuk mudahah, menentang ciptaan Allah, dan sebagai usaha untuk menyerupakan Allah Jalla wa'ala dalam penciptaan. Karena Allah lah yang Maha Esa dalam menciptakan makhluk. Nah, yang keempat, annal qudrata 'alal khalqi min khasa'isillah subhanahu wa ta'ala, bahwa kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ya, kemudian Allah ciptakan sehingga menjadi ada, ini salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala yang Allah Maha Esa di dalamnya. Oleh karena di dalam ayat ini Allah tantang siapa saja yang lihai di dalam melukis, lihai dalam menciptakan patung, karikatur. Allah katakan falyakhluqu dzarrah, kalau mereka mampu, coba mereka ciptakan seekor semut yang kecil sekalipun, aw liyakhliqu habbah, atau suatu biji-bijian saja. Nah, Ada yang berkata, sekarang ada kok yang bisa menciptakan telur palsu, ya, telur beras, ya, yang di, beras yang diciptakan dengan bahan kimia tanpa ditanam, ya, kemudian beras tersebut bisa dikonsumsi. Ada yang menyebutkan Amerika telah menciptakannya. Namun pertanyaannya, apakah biji-bijian tersebut ketika ditanam ditanamkan tak dapat menumbuhkan tumbuhan? Jawabannya tidak. Telur palsu yang dibuat oleh sebagian negara yang dikatakan hebat, apakah bisa, ya, mengeluarkan seekor ayam darinya? Tidak akan bisa. Ya, berbeda dengan biji-bijian yang Allah Jalla wa'ala ciptakan. Nah, oleh karena dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala menyatakan inna allaha faliqul habbi wan nawa. Allah lah yang menciptakan al-hab, biji-bijian, dan nawa. Nah, kulitnya, biji kurma. Qala wa lahum an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddun nasi adzaban yawmal qiyamah al-musawwirun alladhina yudahi'una bi khalqillah. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ashaddun nasi adzaban yawmal qiyamah, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah mereka yang menentang ciptaan Allah Jalla wa Ala. Ya, ini ingin menandingi Allah Jalla wa'ala dalam penciptaan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ma'na hadis di atas secara global adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan sebuah kabar yang maknanya an-nahyu wa zajr. Konteksnya kabar, tetapi maksudnya adalah larangan dan celaan. Bahwa al-musawwirin ashaddun nasi adaban fid daril akhirah, bahwa para pelukis, para penggambar makhluk bernyawa adalah manusia yang paling keras adabnya di akhirat kelak. Li'annahum aqdamu ala jarimatin syana'a wa hiya sina'atuhum ma yushabihu li khalqillahi fi sina'ati suwar. Karena mereka telah melakukan pelanggaran yang sangat keji, yaitu usaha mereka untuk menciptakan sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah Jalla wa'ala, yaitu gambar yang bernyawa, lukisan makhluk yang bernyawa. Qala munasabatul hadithi lil bab, sisi kesesuaian hadith ini di dalam bab ini, bab yang membahas tentang al-musawirun, orang-orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Annahu yadulu ala shiddati uqubatil musawirin, karena di dalam hadith ini terdapat ancaman penjelasan kerasnya siksaan mereka para pelukis makhluk yang bernyawa. Mimma yufidu anna taswira jarimatun kubara. Ini menunjukkan bahwa melukis atau menggambar makhluk yang bernyawa adalah pelanggaran agama yang sangat besar. Qala ma yustafadu minal hadith, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadith. Yang pertama, tahrimu at-taswiri bi jami'i ashkalihi bi wa bi ayyi wasilatin wujid. Haramnya menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa. Bi jami'i ashkalihi, dengan segala bentuknya dan dengan sarana apapun. Wa annahu mudahatun li khalqillah. Dan bahwa melukis menggambar makhluk yang bernyawa adalah bentuk menandingi ciptaan Allah Jalla wa Ala. Al-thaniyah, faedah yang kedua, anna al-azaba yawm al-qiyamah yatafawatu bihasbil jaraim. Bahwa azab di hari kiamat itu bertingkat-tingkat sesuai dengan pelanggaran agama yang dilakukan oleh seseorang. Azab yang diberikan kepada para pelaku syirik tentunya lebih keras daripada azab yang melakukan dosa di bawah syirik dan seterusnya. Maka penduduk api neraka, azab mereka bertingkat-tingkat dan berbeda-beda antara satu sama yang lainnya, sesuai dengan kadar dosa dan pelanggaran agama yang mereka lakukan ketika di dunia. Nas'alullah salamu al-afiyah. Allahumma ajirna minan nar. Yang ketiga, anna at-taswira min a'zami dhunubi wa annahu min al-kabair. Bahwa melukis atau menggambar makhluk yang bernyawa di antara dosa yang sangat besar dan termasuk kabirah, dari dosa-dosa besar, karena ada ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas. قال ولهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar. Setiap pelukis, setiap penggambar makhluk yang bernyawa tempatnya di dalam neraka. Yuj'alu lahu bi kulli sawratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Di mana setiap gambar yang pernah ia buat, ya, didatangkan, ya, dibuat, diciptakan untuknya, kemudian diberikan nyawa, maka dia diazab dengannya di dalam neraka jahannam. Walahuma anhu marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan fid dunya, barang siapa yang melakukan gambar atau lukisan makhluk yang bernyawa di dunia ini, kullifa an yanfukha fiha ar-ruh, maka pada hari kiamat dia ditantang oleh Allah, dibebankan oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam gambarnya itu. Karena ketika di dunia dia telah menciptakan itu untuk menandingi ciptaan Allah, ya, sebagai bentuk penentangan terhadap ciptaan Allah. Walaysa binafikh, dan dia tidak akan mampu meniupkan ruh ke dalam gambar atau lukisannya itu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dia dikatakan finnar karena li ta'atihi ma yushbihu ma man faradallahu bihi min al-khalq wal ikhtira'. Karena ia telah berusaha untuk menyerupai Allah Jalla wa'ala dalam sesuatu yang Allah Jalla wa'ala maha esa dalamnya, dalam hal itu, yaitu terkait penciptaan dan mengadakan sesuatu. Qala yuj'alu lahu bi kulli suratin nafsun yu'adzabu biha, diciptakan untuknya suatu nyawa dengan setiap gambar lukisan yang pernah ia buat, dia diazab dengannya di dalam neraka jahannam. Ba biha, di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan maknanya adalah fi, ay yuj'alu lahu fi kulli surah ruhun tu'adzibuhu nafsu surah, tu'adzibuhu nafsu surah allati ju'ilat fiha ruh, yaitu diciptakan untuknya ruh pada setiap lukisan gambar yang pernah ia gambarkan, yang pernah ia lukis. Tu'adzibuhu, kemudian gambar yang telah ditiupkan ruh oleh Allah Jalla wa'ala tersebut, atau lukisan yang telah diciptakan ruh di dalamnya oleh Allah tersebut, menyiksakannya ya, di dalam neraka Allah Jalla wa'ala, ayadun billah. Qala al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, makna hadith di atas secara global adalah, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annama alal musawwirina yawmal qiyamah ilan nar, bahwa tempat para pelukis, para penggambar gambar yang bernyawa di hari kiamat adalah neraka. Walaupun ketika di dunia mereka hidup mewah, mereka hidup hebat, mereka dipuji sebagai pelukis yang handal, penggambar yang hebat, ya, pada hari kiamat tempat mereka di dalam neraka. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakannya, dan karena perbuatan mereka tersebut adalah bentuk penandingan terhadap ciptaan Allah dan upaya untuk menyerupakan diri mereka dengan Allah Jalla wa'ala dalam hal yang Allah Maha Esa di dalamnya, yaitu penciptaan. Yu'adzabuna fiha bi asyaddil azab, mereka diazab di dalam neraka dengan penyiksaan yang sangat berat. Bagaimana itu? Bi an tuhdhar jami' suwar allati sawwaruha fid dunya, di mana seluruh gambar, seluruh lukisan yang pernah mereka buat ketika di dunia didatangkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah. Fayuj'alu fi kulli suratin minha ruh, kemudian Allah ciptakan ruh ke dalam setiap gambar dan lukisan yang telah mereka buat ketika di dunia tersebut. Tsumma tusallatu 'alaihi bil 'adab fi nari jahannam, kemudian gambar-gambar yang telah diberikan ruh tersebut dikuasakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyiksa dirinya di dalam neraka jahannam, ayadun billah. Fayu'azzamu bima sana'at yaduhu wal'iyadu billah, maka dia disiksa oleh Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu yang telah diperbuat oleh tangannya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan dari Allah Jalla wa'ala itu sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan oleh seseorang. Wa min ta'dzibihi aidan, dan di antara penyiksaan Allah Jalla wa'ala kepadanya di hari kiamat kelak juga adalah an yukallafa ma la yutiq, Allah bebankan kepadanya sesuatu yang tidak mampu ia lakukan. Dia tidak akan mungkin mampu melakukannya. Apa itu? Wa huwa nafkhur ruhi fi surati allati sawwaraha. Allah tantang, Allah perintahkan dia untuk meniapkan ruh ke dalam lukisan-lukisan yang telah ia buat itu. Dan ini tentunya penyiksaan yang sangat berat dan menghinakan, di mana ia dibebankan oleh Allah dengan sesuatu yang dia tidak akan mungkin melakukannya. Dia tidak akan mampu menciptakannya. Qala munasabatul hadith lil bab. Sisi kesesuaian hadith ini dengan bab di atas, dengan bab ini, bab yang membahas tentang para pelukis, para penggambar. Anna fihi dalilan ala tahrimit taswiri wa wa'idil musawwirin. Karena di dalam hadis ini terdapat dalil tentang haramnya gambar makhluk yang bernyawa dan ancaman yang keras terhadap para penggambar atau pelukis makhluk yang bernyawa. Qala ma yustafadu minal hadis, faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimut taswiri wa annahu minal kabair. Haramnya melukis atau gambar makhluk yang bernyawa. Wa annahu minal kabair. Dan bahwa gambar atau melukis makhluk yang bernyawa termasuk dosa besar. Yang kedua, tahrimu taswir bi jami'an anwa'ihi. Pengharaman gambar dan lukisan dengan seluruh bentuknya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala termasuk yang berpendapat dengan seluruh bentuknya tanpa terkecuali, kecuali dengan kondisi darurat. Apakah itu tamasil, patung, au nuqush, atau lukisan tangan ya di dinding. Wa sawa'un kana rasman bil yad au ittiqatan bi alati taswir al-fotografiyah, atau fotografi. Ini pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dan selain beliau. Idza kanat as-surah min dawatil arwah, apabila foto tersebut, gambar tersebut, lukisan tersebut, patung tersebut dari makhluk yang bernyawa. Illa ma da'at ilaihi ad-darurah, kecuali kondisi darurat. Yang ketiga, tahrimut taswiri li ayyi gharadin kana illa li daf'i darurah. Haramnya gambar dan segala bentuknya kecuali dikarenakan suatu untuk tujuan apapun kecuali karena darurat, seperti buat KTP dan yang semisal dengannya. Yang keempat, fi riwayatil akhirah dalilun ala tuli ta'dhibil musawwirin wa izhari 'ajzihim. Riwayat yang terakhir dari hadis di atas menunjukkan kepada kita lamanya azab untuk orang-orang yang menciptakan foto, gambar, lukisan, patung yang bernyawa. Wa izhari 'ajzihim, dan Allah perlihatkan kelemahan mereka di hari itu. Yang kelima, fiha annal khalqa wa nafkha ar-ruhi la yaqdiru 'alayhima illa Allah. Faedah berikutnya adalah bahwa penciptaan dan mengadakan ruh nyawa tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan patung-patung yang disembah selain Allah Jalla wa'ala oleh sebagian manusia, jangankan menciptakan sesuatu, apalagi menciptakan nyawa, bahkan mereka sendiri harus diselamatkan ketika banjir datang. Ya, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala itu harus dibawa lari untuk diselamatkan. Bahkan andai kata ada lalat yang singgap, maka patung-patung tersebut tidak akan mampu mengusir lalat tersebut. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 73, wa iyaslubuhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Andai kata lalat hinggap berada pada mereka, patung-patung sesembahan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala tersebut, maka patung-patung tersebut, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah tersebut tidak akan mampu mengusirnya. Sungguh lemah orang yang menyembah mereka, dan semua mereka lemah sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Naam. Qala, yang terakhir, wali Muslim an Abil Hayyaj, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abil Hayyaj, beliau berkata, qala li Aliyun radhiyallahu anhu, wa Ali radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah. Maukah engkau aku utuskan untuk sesuatu yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuknya, yaitu alla tad'a suratan illa tamastaha. Tidaklah engkau melihat patung berhala kecuali engkau pecahkan. Dan tidaklah ada suatu kuburan musyrifan yang tinggi, yang ditinggikan, ya, apalagi dikeramatkan, illa sawaitah, kecuali engkau ratakan, engkau pendekkan. Tiada yang tersisa darinya kecuali hanya sekedar jarak satu jengkal atau semisal dengannya untuk menandakan bahwa itu adalah kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 969 dan selain Imam Muslim. Abul Hayyaj, beliau bernama Hayyan bin Husain Al-Asadi, seorang tabi'i thiqah. Ala adatu tanbih, kata yang digunakan untuk memberikan peringatan. Aba'athuka ay wajjuhuka, aku berikan arahan kepadamu. La tada'i la tatruk, jangan engkau tinggalkan. Illa famastaha ay azaltaha wa mahautaha, engkau hancurkan atau engkau hilangkan. Musyrifan ay murtafian, yang meninggi. Illa sawaita ay ja'altahu musawiyan lil ard, engkau jadikan rata seperti tanah, rata dengan tanah. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna asar di atas secara global adalah, ya'ridu amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ala Abil Hayyaj. Amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memberikan tawaran kepada Abul Hayyaj. Beliau ingin mengarahkan Abu Hayyaj untuk menegakkan, melakukan suatu kepentingan, suatu tugas yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikannya kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk melakukannya, yaitu menghilangkan gambar berhala, lukisan makhluk yang bernyawa atau menghapuskannya. Kenapa? Karena makhluk yang bernyawa, gambar, lukisan atau patung makhluk yang bernyawa adalah bentuk tandingan terhadap ciptaan Allah. Nah, wal iftitani biha bita'zimiha. Yang kedua, karena manusia akan terfitnah untuk mengagungkannya. Karena kalau bukan untuk diagungkan, maka untuk apa diciptakan? Untuk apa dilestarikan? Nah, dan itu bisa menjadi wasilah syirik. Walaupun sebagian orang menilai dan menganggap menurut akalnya bahwa itu tidak akan mungkin menjadi sumber syirik, tetapi Allah Jalla wa'ala maha tahu. Allah maha hikmah, lagi maha penyayang. Tidak mungkin Allah Jalla wa'ala mengharamkan sesuatu kecuali sesuatu itu murni buruk atau dominannya buruk, atau menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengharamkan zina, maka Allah juga mengharamkan seluruh sarana yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam zina, walaupun manusia menganggap itu hal yang sepele, hal yang kecil, hal yang lumrah, hal yang biasa, berjabat tangan dengan selain mahram, ya, melihat wanita yang bukan mahram dengan pandangan syahwat, nah, tanpa kebutuhan. Nah, maka demikian pula syirik, bahkan lebih tegas lagi dalam masalah aqidah. Allah Jalla wa'ala mengharamkan syirik dengan tegas dan keras. Maka Allah Jalla wa'ala juga mengharamkan seluruh wasilah yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik, walaupun manusia menganggap itu, ya, sesuatu yang biasa dan tidak mungkin orang bisa jatuh ke syirik karenanya. Dan ini sebagai kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Qala wa taswiyatul qubur al-aliyah hatta tasira musawiyatan lil ard. Yang kedua, untuk meratakan kuburan-kuburan yang tinggi yang dibangunkan bangunan di atasnya atau ditinggikan sehingga rata dengan tanah. Lima fi ta'aliyatiha minal iftitan bi ashabiha. Karena kuburan kalau sudah ditinggikan, apalagi dibuat ya misterius gitu ya, misterius gitu ya, dibuat angker ya, menakutkan, itu akan membuat manusia terfitnah dengan orang-orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Ah, ini pasti karena kuburan wali ini, buktinya ditinggikan, pasti ini kuburan keramat ini, pasti ini ada sesuatu ini. Wa ittikhadhum andadan lillahi fil ibadah wa ta'zim, dan akan membuat manusia menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah dan pengagungan. Betapa banyak hal ini terjadi. Sebagian kuburan dijadikan tempat ritual ibadah. Sebagian mereka menamakannya sebagai situs-situs Islami. Mereka ya hajat di situ. Kemudian menjadikannya sebagai tempat zikir yang istimewa, menyembelih di situ. Pada Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Mencari berkah ya, mencari kesembuhan untuk penyakitnya. Allahul musta'an. Qala munasabatul hadith lil bab, sisi kesesuaian hadis di atas dengan bab. Annahu yadullu ala wujubi tamsi suwari wa islafiha. Hadis di atas menunjukkan wajibnya menghancurkan patung atau menghilangkan gambar-gambar yang bernyawa. Nah, wa islafiha. Qala ma yustafadu minal hadith, faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, tahrimut taswiri wa wujubu izalati suwari wa mahwiha bi jami'i anwa'iha. Haramnya gambar, lukisan, patung makhluk yang bernyawa. Dan bahwa patung, gambar atau lukisan makhluk yang bernyawa wajib dihancurkan, wajib dihilangkan dengan segala bentuknya. Ya, dan modelnya. Yang kedua, at-tawasi bil haqq wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wa tablighul 'ilm. Pentingnya saling nasihat menasihati di atas kebenaran, pentingnya al amr bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar serta menyampaikan ilmu agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj. Yang ketiga, tahrimu raf'il quburi bi bina'in aw ghairih. Haramnya meninggikan kuburan dengan bangunan ataukah dengan selain bangunan. Dia memang tidak memberikan bangunan, tetapi tanahnya tinggi semeter. Batunya juga demikian. Kenapa? Li'annahu min wasaili syirik. Kenapa Allah dan Rasulnya mengharamkannya? Karena itu merupakan wasilah kesyirikan. Dengan seorang menentang hadis Nabi ini dengan akalnya, dengan rasionya, dengan berbagai alasan. Ya, enggak masalah kok begini dan begitu. Jelas-jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala qabran musyrifan illa sawaita. Tiada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Tidak boleh dibuat lebih tinggi dari tanah kecuali sekedar untuk diketahui bahwa itu adalah kuburan agar tidak dihinakan. Semua ulama salaf dan khalaf yang berada di atas jalannya para salaf yang mensyarah hadis ini ya berkata demikian bahwa ini adalah perintah untuk ya meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan, dan bahwa kuburan tidak boleh ditinggikan lebih dari satu jengkal. Baik mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi ataukah Imam Maliki. Nah, maka Imam Syafi'i juga menegaskan tidak boleh tajsisul qubur, mewarnakan kuburan dan juga menulis tulisan di kuburan. Nah. Yang keempat, tahrimu raf'i. Yang kelima, wujubu hadfil qubabil mabniyati 'alal qubur. Wajib menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan apabila seorang memiliki kekuatan dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Dan tentunya hal yang seperti ini hanya boleh dilakukan oleh penguasa. Karena ya, kalau seorang talibul ilm melakukannya, habis dia mungkin satu keturunan ya dibakar oleh masyarakat setempat ya. Fattaqullah mastata'atum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Man raminkum munkara falyughayyirhu biyadih barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani, jika dia tidak mampu dengan tangannya maka hendaknya dia mengubahnya dengan ya lisannya. Ya, dengan al-amru bil ma'ruf nahi lil munkar di atas mimbar mimbar Jumat dengan tulisan, dengan ceramah, nasihat langsung kepada orang tersebut. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Jika dengan lisan dia juga tidak mampu melihat ada mudarat besar, jika dia melakukannya maka hendaknya dia mengingkarinya dengan hatinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang kelima, anna at-tasmira mithlul bina'i 'ala al-quburi wa wasilatun ila syirk. Bahwa hukum gambar, lukisan atau patung makhluk yang bernyawa itu seperti membangunkan bangunan di atas kuburan. Wasilatun ila syirk. Sebagai wasilah ila syirik, kepada kesyirikan. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Dengan ini kita telah menyelesaikan matan kitab tauhid dengan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala yang ringkas terkait hukum taswir, gambar, lukisan atau patung makhluk yang bernyawa. Bahwa hukumnya haram, ya, tidak boleh dilakukan kecuali dengan kondisi darurat, dan bahwa ia merupakan wasilah kepada kesyirikan. Oleh karenanya dibahas dalam pembahasan tauhid. Nah, lalu bagaimana dengan fotografi? Syekh Shalih Fauzan dan selain beliau juga berpendapat sama hukumnya. Nah, dan nanti akan saya tambahkan faedah insyaallah taala dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan selain beliau dalam hal ini insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, adakah hal yang ingin disampaikan barakallahu fikum teman-teman di Zoom? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus. Mungkin coba dimatikan videonya supaya sinyalnya lebih kuat atau jaringannya. Bagaimana kalau sekarang jelas. Kalau di buku-buku itu ada juga gambar, tapi hanya tidak ditampilkan matanya, hidungnya, mulutnya, itu hukumnya bukan Ustaz? Naam, ya. Sebagian para ulama menyebutkan kalau itu mampu untuk tidak dilakukan maka lebih baik, ya. Karena ya, ketika dia menciptakan utuh walaupun tanpa mata, tanpa hidung, ya, itu sangat ya, besar sisi penyerupaan dengan penyerupaan diri dengan perbuatan Allah Jalla wa'ala dalam mencipta. Naam, ya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gambar di salah satu gorden atau kainnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa innaha alhatni 'anil shalah, sesungguhnya gambar tersebut telah melalaikan aku dari salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkannya, tidak hanya hidung dan matanya saja. Nah, jika ini mampu dilakukan, nah, maka itu lebih baik. Walaupun sebagian ulama menyatakan kalau hidung, mata, mulut sudah enggak ada maka tidak mengapa. Kenapa? Karena itulah simbol makhluk yang bernyawa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa li'ilmu indallah. Itu lagi Ustaz. Nah, silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya ada acara anak kemarin bisa sekolah. Itu diadakan sujud, kemudian dalam sujud kita berdoa. Ya akhi barakallahu fik, sujud adalah salah satu ibadah, ya. Dan ibadah kita tahu hukumnya tauqifi, harus dibangun di atas dalil. Di dalam Islam dikenal sujud di dalam salat, ya. Kemudian sujud tilawah melewati ayat-ayat tilawah, sujud yang telah disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih dan diberikan tanda di setiap mushaf yang dicetak. Yang ketiga sujud syukur. Nah, ketika seorang mendapatkan nikmat, ya, apakah ini tidak, ya, lulus, ya, itu dikategorikan dengan nikmat yang hendaknya seorang, ya, dianjurkan melakukan sujud syukur, maka ini membutuhkan fatwa dari para ulama ya, apalagi melakukannya secara beramai-ramai, disuruh lagi ya, disuruh lagi kemudian didokumentasikan ya, sedangkan sujud adalah sebuah ibadah, simbol penghinaan seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala ya, maka ini perlu ditinjau ulang ya, dan membutuhkan fatwa para ulama ya. Saya tidak ingin jawaban ana dibangun dijadikan sebagai landasan dalam hal ini, tapi pribadi ana sendiri hal yang seperti ini ya, seperti ada sesuatu di dalam hati ya, di dalam hati ana sendiri ya. Tidak kenapa? Karena ya, melakukannya secara berjamaah kemudian disuruh dan itu menjadi sudah seperti anjuran resmi dari setiap sekolah kepada para muridnya di jam tersebut, pada dia lulus mungkin sudah beberapa hari sebelumnya ya kan, kan bukan di hari itu dia lulus ya, cuma di hari itu wisudanya, di hari itu dia pertemuan resmi ya. Kalau andai kata dikatakan lulus itu adalah nikmat yang hendaknya seorang bersyukur, bersujud syukur karena nikmat besar baginya, tapi itu kan bukan harinya dia lulus, dia sudah lulus beberapa hari sebelumnya kan. Nah, maka hendaknya seorang berhati-hati dalam hal ini. Kenapa? Karena para ulama menyatakan kullu ibadatin lam yata'abbad biha as-salaf fala tata'abbaduha, setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para salaf maka jangan sekali-kali engkau melakukannya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fik. Baik, teman-teman yang lain masih ada? Baik, jika telah tiada maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.